bagaimana caranya menata masa depan. Konsepnya dulu, kita harus akurat sekali, kan? Orang berkata bahwa kalau kita menguasai kata, kita bisa menguasai dunia, karena orang yang menguasai kata, menguasai pengertian. Dan kalau kita menguasai pengertian orang, kita menguasai tindakannya. Nah, menata masa depan. Yuk, ketepatan dari artinya, masa depan tidak bisa ditata. Jadi istilah menata masa depan itu pemberitahuan agar kita menata masa kini. Itu. Jadi tidak ada cara menata masa depan dengan bermalas-malasan hari ini. Tuh. Atau menata masa depan yang hebat dengan menunda kebaikan kecil. Berarti orang-orang yang masa depannya tertata adalah orang yang hari ininya tertata. Nah, oke, okay. Apa saja tatanannya? Kan ditata. Tatanannya, masa depannya apa? Damai, good. Jangan lakukan yang tidak jujur sekarang. Karena yang tidak jujur sekarang akan mengejar dan menggigit kita di masa depan. Kalau tidak segera, nanti. Tatanannya, damai. Kedua, sehat. Jangan lakukan yang merusak badan. Badan ini bukan barang sewaan yang bisa ditukarkan kalau rusak atau minta garansinya. Kalau gigi kita rusak umur 20, kalau kita meninggal umur 70, ada 50 tahun kita hidup tanpa gigi yang sehat loh. Yuk merokok deh. Paru-parunya batal menyerap oksigen. Dikurangi karena alveolinya, gelembung paru-parunya dilapisi tir, aspal yang ada di rokok. Itu ada aspalnya. Sehingga permukaan alveoli yang menyerap oksigen sedikit. Itu sebabnya perokok tidak bisa lari tanpa terengah-engah. Karena oksigen yang diambil dari setiap alveoli kecil sekali. Nah, paru-parunya sudah turun kapasitasnya pada umur 16 tahun. Rencana meninggal oleh Tuhan kan dulunya tadinya panjang, tapi sekarang diperpendek. Nah, katakan saja umur 55. Lihat tuh, dari 16 tahun ke 55 tahun dia menggunakan paru-paru yang cacat. Jadi menata kehidupan, kedamaian, jujur, kesehatan, disiplin. Pada hal-hal yang memelihara kesehatan, termasuk pola hidup. Oke, kemudian bernama baik masa depan. Berarti jangan bermusuhan. Jangan membenci, jangan menyebarkan permusuhan, jangan menghasut, jangan menghina orang yang akan ingat Anda pernah menghinanya. Namanya bisa batal di masa depan. Oke. Berilmu. Ini sekolah. Pak Mario enak ngomong begitu karena rajin. Salah. Saya itu pemalas super. Istilah super itu termasuk dari malas super. Gitu. Itu. Tapi saya juga ngeyel super. Jadi walaupun malas, saya belajar. Ayo, tinggal beda tipisnya aja. Saya malas super, saya juga bandel super. Sedikit lebih. Jadi saya mengalahkan kemalasan dengan nilai yang tipis sekali. Dan itu bisa lulus, bisa jadi sekarang loh. Jadi setua ini loh. Ah, berarti ilmu. Nah, cinta. Jangan kau abaikan cinta, karena cinta akan mengabaikanmu nanti saat engkau paling membutuhkan cinta. Ini lebay, lebay sekali. Cinta itu loh, reputasi kita sekarang sebagai PHP-er, PHO, perusahaan hubungan orang, PHK-er, pemberi harapan kosonger, gitu kan? Ini, itu cinta akan melupakan kita saat kita paling membutuhkan cinta. Tuh. Pendapatan, rezeki. Jangan dari muda meyakini orang miskin masuk surga. Nah, kalau miskinnya terus marah menghujat orang kaya, sudon ke Tuhan, gitu kan miskin. Jangan begitu, udah jadi miskin pengeluh, kamu jadi miskin malas. Udah, Orang-orang hebat yang ada dalam kehidupan yang kaya-kaya ini, yang sejahtera, dari orang miskin yang rajin, yang ikhlas bekerja. Dan siapa? Masa depan sejahtera. Dari sekarang jangan menghina uang, jangan menghina kekayaan, jangan membenci orang kaya. Bekerjalah yang rajin, ikhlaslah menerima bayaran kecil, tapi pastikan yang kau lakukan besar, sehingga pelan-pelan penghargaan atas kerjamu besar. Sejahtera. Keluarga, pelajarilah kebijakan dari orang tua, baik orang tua berhasil atau gagal, mengajarkan kebaikan untuk menjadi ayah yang baik, ibu yang baik. Tuh. Pemimpin, perintah dari Tuhan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu, majukanlah kebaikan, cegahlah keburukan, tidak diperintahkan kepada orang lemah. Karena orang lemah tidak bisa memajukan kebaikan, tidak bisa mencegah keburukan. Berarti orang kuat yang tadi loh, mulai dari damai, sehat, macam-macam, mampu memimpinkan kebaikan, mampu mencegah keburukan. Ya toh, pemimpin. Iman, tempatku di surga. Ya katakan saja, ini semua sudah mulai menjamin tempat yang baik di surga. Oke? Tapi iman ini loh, ada yang bilang, ah nanti aja sembahyang setelah mau mati. Gitu. Gitu. Pas mau sembahyang mati. Pas mau sembahyang mati gitu kan. Terus bilang, Tuhan jangan dulu, aku belum sempat gitu kan. Nah, see? Menata masa depan, kata-kata menata masa depan adalah perintah untuk menata hari ini. Nah, mudah-mudahan contoh-contoh tadi itu bukan teori, itu semua sudah dilakukan oleh orang-orang baik sebelum kita, oleh orang berhasil sebelum kita. Saya belajar meniru dari mereka ini. Saya teladankan dalam kehidupan saya, pada anak-anak, kepada sahabat, dan mudah-mudahan adik-adik saya menggunakan penjelasan sederhana ini untuk mulai menata dirinya, untuk sabar, bahwa rasa malas penundaan itu memang ada, oke? Rasa capek, kesal, diharuskan ini, diharuskan itu, ya, terima saja, tapi hadiahnya nanti indah sekali. Itu.